Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini atau malam ini, malam Kamis 25 Dzulqa'dah 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengkaji kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Mohon agak maju. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon ampun kepadamu dalam mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya rabbal alamin. Bab yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bab yang baru, yaitu bab yang ke-19. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, babun ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihina. Artinya, bab yang ke-19, faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, sikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum segala sesuatunya kita mulai, maka saya ingin mengingatkan sebuah hal, yaitu bahwa ketika kita belajar sekarang, misalkan bab faktor penyebab manusia menjadi kafir dan keluar dari Islam, ini bukan berarti ajaran di masjid ini suka mengkafir-kafirkan orang. Itu diingat baik-baik. Tetapi kita menjelaskan sekarang bahwa ada amalan, perbuatan, ataupun ucapan yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Bukan berarti suka memvonis orang kepada kekafiran. Bukan berarti memvonis orang kepada kekafiran. Maka ini dipahami baik-baik. Jangan sampai nanti di luar masjid ada pembicaraan bahwa pengajian di masjid Imam Syafi'i sering mengkafir-kafirkan orang. Tidak. Akan tetapi kita sekarang membaca ayat, membaca hadis, apa saja yang menyebabkan manusia menjadi kafir atau keluar dari Islam. Adapun si fulan, si allan, si fulan, si allan, apakah dia kafir, maka ini tidak mudah-mudah seseorang untuk mengkafirkannya. Kita sekarang mempelajari sebuah perbuatan, bukan mempelajari seseorang secara personnya. Maka jangan sampai kita sendiri pun untuk mudah-mudah mengkafirkan dan mengeluarkan kaum muslim dari agama Islamnya. Para ulama mengatakan, man thabata islamuhu biyaqin lam yukhraj illa biyaqin. Artinya, barang siapa yang telah tetap keislamannya dengan sebuah keyakinan, maka tidak dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula. Dan sulit untuk mengeluarkan seseorang dari keislaman jika dia telah tetap keislamannya. Makanya, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang sekali lagi mempelajari perbuatan penyebab kepada kekafiran atau keluar dari Islam. Bukan suka memvonis ataupun mengatakan si fulan kafir. Apalagi di sana terdapat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma fa in kana wa illa raja'a ilaihi. Artinya, barang siapa yang berkata kepada saudara muslimnya, wahai kamu kafir, maka sungguh kata wahai kamu kafir itu telah ada di antara keduanya, baik yang mengatakannya ataupun yang dikatakan kepadanya. Kalau benar, maka berarti kalimat itu akan kepada orang yang dikatakannya. Kalau tidak, maka kembali kepada yang berkatanya. Maka ini hati-hati, jangan mudah-mudah mengkafirkan seseorang. Kita tidak seperti kaum Khawarij yang sedikit-sedikit kafir, yang sedikit-sedikit sesat. Akan tetapi kita menjelaskan mana amalan yang menyebabkan kekafiran, amalan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Taib. Sekarang kita bahas faktor penyebab. Kita akan membahas pertama, yaitu seperti biasa, maksud dari bab ini. Faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Dikatakan di sini sebab. Sebab maksudnya dalam bahasa ilmu fikih adalah alladhi yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min wa min adamihil adam. Artinya, sebab artinya adalah, di sini kan disebutkan faktor penyebab. Kita ingin tahu sebab itu apa secara istilah syar'i. Sebab itu apa? Ya. Sebab orang mandi karena ada junub. Ya, karena ada junub, hadas, berhadas. Maka ketika tatkala tidak ada junub, tidak ada hadas, maka tidak ada mandi. Nah, berarti arti sebab yang dibicarakan oleh ulama usul fikih adalah sebab, yaitu sesuatu yang melazimkan keberadaannya, keberadaan sesuatu tersebut. Dan melazimkan ketidakberadaannya, ketidakberadaan sesuatu tersebut. Saya ulangi. Sebab, arti istilah yang disebutkan oleh ulama usul fikih dan nanti akan bermanfaat dalam memahami bab ini, adalah sesuatu yang mengharuskan keberadaannya, wujudnya, keberadaan. Dan yang dikatakan atau dalam hadis Rasul, maka itu penyebab yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir atau keluar dari agama Islam. Ya, seperti itu. Sebab artinya adalah sesuatu yang mengharuskan atau melazimkan keberadaannya, keberadaan sesuatu tersebut. Dan sesuatu yang mengharuskan ketidakberadaannya, ketidakberadaan sesuatu tersebut. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya sebab. Maka kalau seandainya ada ghulu, Di sini lihat, faktor penyebab manusia menjadi kafir, kafir artinya keluar dari Islam. Manusia, sebelumnya kita artikan apa? Kita maknai dulu faktor penyebab. Sudah sebab tadi sudah kita pahami. Sebab artinya sesuatu yang melazimkan keberadaannya keberadaan sesuatu, atau ketidakberadaannya ketidakberadaan sesuatu. Manusia, faktor penyebab manusia. Manusia di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, manusia di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi ini bukan hanya pekerjaan para lelaki, tetapi ini juga pekerjaan para perempuan. Bisa saja apabila seorang perempuan ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang saleh, bisa keluar dari agama Islam, bisa kafir. Manusia di sini adalah baik laki-laki ataupun perempuan, menjadi kafir. Kafir yaitu diambil dari kata kafara, kaf, fa, dan ra, yang artinya adalah penolakan. Yang artinya adalah penolakan, menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ya, menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ya, taib. Faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu keluar dari agama Islam. Dan ini yang diinginkan oleh iblis, musuh manusia, mengeluarkan manusia dari agama Islam, meninggalkan agama mereka, ya. Adalah faktornya, faktor penyebabnya adalah ghulu. Apa itu ghulu? Para ulama mengatakan al-ghulu mujawazatul haddi fi tsana'i madhan au qadhan. Artinya ghulu di sini diterjemahkan sikap berlebihan kepada orang saleh. Ditambah, Pak, sikap berlebihan kepada orang saleh dalam memuji atau mencela. Nah, itu dia. Sikap berlebihannya adalah apa? Dalam perihal memuji atau mencela. Ini yang menyebabkan orang keluar dari Islam, yang menyebabkan orang kafir, yang menyebabkan orang meninggalkan Islam, yang menyebabkan orang musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terlalu berlebihan di dalam perihal memuji orang-orang saleh atau mencela orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang dimaksud di sini, Bapak Ibu saudara-saudari, siapa yang saleh? Apa pengertian saleh? Dialah orang yang mengerjakan hak-hak yang diwajib, ya, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, dan juga yang mengerjakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ulangi. Orang saleh adalah orang yang mengerjakan kewajiban dia terhadap Allah dan kewajiban dia terhadap hamba Allah. Itu dia, itu orang saleh. Jadi orang saleh itu terpancar kesolehannya dari dua sisi. Dia taat kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Tidak berbuat zalim, tidak menyakiti, tidak menzalimi. Ya, ini termasuk daripada pengertian orang-orang saleh. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ghulu di sini sikap berlebihan kepada orang-orang saleh dalam memuji atau mencela. Ini tercela dalam Islam. Sikap ghulu ini tercela dalam Islam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Kenapa disebut haji wada? Karena haji yang terakhir dan tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah itu berhaji. Maka disebut dengan haji wada, dan juga disebut haji wada karena haji perpisahan. Karena setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak berkumpul lagi dengan para sahabatnya dan kaum muslim. Maka disebut haji wada. Tatkala haji wada mau melempar jamarat, beliau meminta diambilkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bebatuan kerikil, hasa al-khadz, yaitu batu-batu yang bisa dilempar dengan dua jari jemari, sekitar ruas kuku ataupun ruas satu ruas jari ini, sekitar itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah diambilkan, beliau mengangkat dan di hadapan para sahabat beliau bersabda, iyyakum wal farmu bimitsli hadza. Artinya, lemparlah jamarat dengan kerikil-kerikil yang semisal dengan ini. Wa iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan dalam hal apapun, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam tingkah laku. Jauhi sikap berlebih-lebihan dalam hal apapun. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap berlebih-lebihan. Nah, di sini khusus ya, dalam perkara akidah, salah satu penyebab, faktor terbesar, bahkan bisa dikatakan, nanti terdapat penjelasan, bisa dikatakan bahwa penyebab kesyirikan dari mulai pertama adalah ini, yaitu berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh, baik itu memuji ataupun mencela. Ingat, kata-kata berlebih-lebihan. Ghulu itu adalah melebihkan dari batasan yang sudah ditentukan. Bukan berarti tidak boleh memuji. Orang saleh di zaman para sahabat dipuji. Mereka diciumi tangannya, mereka dihormati, mereka dimuliakan, kebutuhan mereka dicukupkan. Lihat para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat para sahabat Nabi yang penuntut ilmu. Ya. Tunggu. Ya, kita lanjutkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita pelajari tadi, yaitu di awal mukaddimah saya sebutkan bahwa kita mempelajari bab penyebab manusia menjadi kafir, penyebab manusia meninggalkan agama. Bukan berarti kita suka menuduh orang untuk keluar dari agama Islam. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang sudah kita jelaskan juga, bahwasanya sebab, arti sebab sudah kita sebutkan. Kemudian arti manusia sudah kita sebutkan. Kemudian arti kafir juga sudah kita sebutkan. Kemudian arti ghulu juga sudah kita sebutkan. Dan arti orang-orang saleh juga sudah kita sebutkan. Dan perhatikan yang tadi sudah, sebelum mati lampu tadi saya menjelaskan bahwa yang dimaksud tercela di sini adalah sikap berlebih-lebihan. Adapun memuji orang muslim, orang saleh, menghormati mereka, meninggikan kedudukan mereka, memuliakan mereka, itu termasuk daripada syariat Islam. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana para sahabat Nabi kepada para penuntut ilmu dari para sahabat, dari para tabi'in kepada para ulama mereka. Ini merupakan syiar seorang yang saleh, yaitu kita muliakan orang saleh tersebut sesuai dengan kesolehannya. Kan tetapi yang dimaksud di sini, ketercelaan adalah ketika pemujian itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Nah, permasalahan selanjutnya, jadi perhatikan baik-baik, poin-poin yang saya tekankan itu harus benar-benar dipahami, dimaklumi, dan kalau seandainya perlu dicatat. Permasalahan selanjutnya, kata berlebihan, siapa yang menentukan? Kata berlebihan, si fulan memuji berlebihan, siapa yang menentukan? Maka tentunya yang menentukan ataupun kaedahnya adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebihan, ini tidak berlebihan. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala, tidak sekehendak seseorang. Ya. Seperti misalkan ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal gaib. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah hasil dari kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya, ini kan terlalu berlebih-lebihan wahai akhi, wahai saudaraku, kata dia, tidak, ini menurut saya tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang dibicarakan, kata berlebihan yang menentukan kaedahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Taha ayat 81, wa la tatghaw fi fayahilla alaikum ghadabi. Nah, maka janganlah kalian berbuat tughyan, yaitu melampaui batas. Di dalamnya maka akhirnya halal atas kalian murkaku. Jadi yang menjadi ukuran berlebihan tidak berlebihan adalah syariat Allah, kehendak Allah, batasan-batasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada di sini perkara menarik yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu ketika kita katakan faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji orang saleh ataupun mencela orang saleh. Di sini kata-kata sebab, bukankah semua sebab berasal dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Semua sebab berasal dari Allah, betul? Semuanya sebab berasal dari Allah. Tetapi kenapa kita katakan sebab manusia menjadi kafir, sebab manusia menjadi keluar dari Islam adalah karena sikap ghulu. Bolehkah ini kita sandarkan sebab kepada itu? Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat perhatikan sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan benar-benar di dalam kerak api neraka, paling dalam. Lihat kata-kata, laula ana, kalau bukan karena aku. Ini sebab. Ya. Sebab yang tanpa Allah. Bolehkah ini? Maka jawabannya, bapak ibu saudara saudari, perhatikan, itu permasalahan. Ya. Bagaimana Ustaz nulisnya? Sebab di sini kata penyebab terdapat permasalahan. Permasalahannya apa? Bahwa penyebab seorang keluar dari Islam adalah ghulu, adalah berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang saleh. Tetapi kok tidak disandarkan kepada Allah? Ini masalahnya. Padahal semua sebab berasal dari siapa? Allah. Bisa dipahami, Pak? Dan ini perkara tauhid. Ya, apapun yang merusak tauhid kita, kita harus cegah dan kita harus jelaskan. Jangan sampai kita bersandar kepada selain Allah, karena semua sabab wal musabbab minallahi azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jawabannya mudah, bahwa apabila sebab itu hakikatnya dan benar dan disetujui oleh syariat, maka boleh disandarkan kepada selain Allah. Ya, saya ulangi, apabila sebab itu secara hakikat dan juga benar, seperti itu memang penyebab aslinya itu, dan disetujui oleh syariat, maka diperbolehkan disandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara realnya memang seperti itu. Orang bisa kafir, bisa musyrik ketika terlalu berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh. Ini real. Itu nyata, hakiki, benar adanya, dan disetujui oleh syariat. Maka ini boleh dikatakan seperti ini. Faktor penyebab manusia menjadi kafir adalah ketika kapan? Ketika seorang berbuat ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji ataupun mencela orang saleh. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti Nabi Muhammad SAW tadi. Laula ana, kalau bukan karena aku. Niscaya Abu Thalib benar-benar di dalam kerak neraka yang paling dalam. Benar itu. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia mendapatkan siksa yang paling ringan. Itu pun Abu Thalib sudah merasakan yang paling berat. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis di sini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawlullahi azza wa jal, ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haqqa. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Allah berfirman yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Surat An-Nisa ayat 171. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ingin memahami ayat ini. Ya, poin pertama dari ayat ini, pemahaman terhadap ayat ini. Allah berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka, kaum dua kaum ini disebut ahlul kitab? Karena dua kaum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yaitu kaum Yahudi Taurat, kaum yang Nasrani Injil, maka disebut sebagai ahlul kitab. Ada pelajaran menarik, Bapak dan Ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang menganut pemahaman liberal, yang mengatakan semua agama sama, mereka membawa sebuah istilah baru di dalam agama Islam, yaitu kata-kata agama-agama samawi. Agama-agama samawi. Samawi itu artinya apa? Langit. Bapak ibu, saudara-saudari, tidak ada agama yang dibawa oleh para rasul kecuali satu, agama Islam. Milladun Adam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama yang dibawa oleh mereka kecuali Islam, yaitu mengajak kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Mengajak manusia kepada apa? Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi apa? Tagut. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Jadi, kata-kata agama-agama samawi enggak ada benar itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya dinuhum wahid, ikhwatun ni'allat wa dinuhum wahid." Para nabi itu semuanya satu saudara. Sepupu. Dan agama mereka satu. Ini adalah pengelabuan dari orang-orang yang menganut pemahaman liberal yang mengaku semua agama sama. Dengan seperti itu mereka mengatakan Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Ya? Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Dan di zaman sekarang orang-orang seperti ini sangat menyebarkan syubhat di antara kaum muslim. Dan salah satu syubhat yang mereka sebarkan, hati-hati ini, yaitu merevisi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sudah benar-benar jelas maknanya, tafsirnya, dan akidahnya. Misalkan tentang akidah Islam, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Tentang akidah bahwa Nabi Muhammad SAW ma'asum, bahwa terjaga dari kesalahan. Ya, ini mereka revisi, tinjau kembali. Benar enggak sih Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maksum? Ya, ini dalam tanda kutip kurang ajar para ikhwah sekalian. Orang-orang ini mudah-mudahan kalau seandainya mereka bertobat, semoga mereka bertobat oleh diberikan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Baik. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Maksud melampaui batas, ghulu, di sini Allah berfirman dengan kata-kata ghulu, la taghlu. Ya, lihat bahasa Arabnya, la taghlu. Janganlah kalian melampaui batas, yaitu bersikap ghulu di dalam agama. Agama mencakup akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Itu empat aspek kehidupan manusia yang seluruhnya diatur oleh agama. Ya, jadi ahlul kitab dilarang untuk berbuat ghulu. Dan memang pada kenyataannya ahlul kitab memang mereka adalah ahli ghulu. Ya, orang-orang yang melakukan sikap ghulu. Makanya Rasulullah SAW tadi bersabda, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu. Artinya, jauhi kalian dari sikap terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap berlebih-lebihan. Lihat sekarang, contoh. Kaum Nasrani ghulu di dalam Nabi Isa. Dalam memujinya. Sedangkan kaum Yahudi ghulu di dalam Nabi Isa. Di dalam mencelaknya. Ya, di dalam mencelaknya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, kaum Nasrani mengatakan Nabi Isa alaihissalam bukan seorang nabi, bukan seorang rasul saja, akan tetapi anak Tuhan. Ya, akan tetapi apa? Anak Tuhan. Makanya kalau bapak baca lanjutan ayat ini, surah An-Nisa ayat 177 menyebutkan akan hal itu. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya, silakan azan dulu. Nah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan bahwa janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka adalah orang-orang yang gulu, melampaui batas dalam agama mereka. Kaum Nasrani misalkan, sudah saya sebutkan bahwa mereka gulu di dalam Nabi Isa alaihissalam, dalam memujinya. Dalam memujinya. Makanya nanti kita akan baca apa yang disebutkan oleh penulis juga, sebuah hadis nanti setelah ini kita baca, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Bagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam? Yaitu menjadikan Nabi Isa adalah sebagai anak Tuhan, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa 171. Ini kan ayat ini yang ditulis di dalam buku kita itu hanya penggalan, ya, penggalan awal ayat dari surat An-Nisa ayat 171. Sedangkan ayatnya panjang. Nah, panjangan ayat tersebut wala taqulu salasa. Jangan kalian katakan wahai kaum Nasrani, Tuhan itu ada tiga. Di antaranya adalah Isa bin Maryam. Ini sikap terlalu berlebih-lebihan dari kaum Nasrani. Sikap terlalu berlebih-lebihan kaum Nasrani juga adalah dalam perihal menjadikan pengikut-pengikut Nabi Isa sebagai orang yang maksum. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Sikap terlalu berlebih-lebihan dari kaum Nasrani, selain menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, sekutu bagi Allah, mereka juga menjadikan pengikut-pengikut Nabi Isa sebagai maksum. Maksum artinya apa? Terjaga dari kesalahan. Dan keyakinan ini juga diikuti oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tetapi Islamnya sempalan, Islamnya benalu dalam Islam, munafik dalam Islam, yaitu kaum Syiah Rafidhah, yang mereka menyatakan bahwasanya para imam mereka maksum. Imam mereka maksum, terjaga dari kesalahan, bahkan lebih mulia daripada Rasul, lebih mulia dari malaikat. Alhamdulillah. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ihmadillah alal hidayah. Bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas hidayah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sikap berlebih-lebihan kaum Yahudi. Sikap berlebih-lebihan kaum Yahudi kaum apa tadi? Nasrani. Sikap berlebih-lebihan kaum Nasrani juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat bahwasanya mereka berlebih-lebihan di dalam membuat hal yang mengada-ngada dalam agama. Ya, coba perhatikan surat Al-Hadid ayat 27. Jadi ini sudah yang ketiga yang kita sebutkan, sikap berlebih-lebihan kaum Nasrani di dalam agama, yaitu membuat hal yang mengada-ngada, bid'ah yang mengada-ngada dalam agama. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uuhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha." Artinya, dan kami tetapkan di atas bekas mereka dengan rasul-rasul kami. Dan kami berikan Nabi Isa, kami utus Nabi Isa kepada mereka. Dan kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Dan kami jadikan di dalam hati-hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ra'fah, rasa lembut, rahmah, kasih sayang, warahbaniyah. Nah, ini bahaya. Yaitu rahbaniyah, terlalu berlebih-lebihan mengabdi diri kepada Allah sampai menyakiti diri, yang mereka buat-buat. Bapak kalau baca tafsir surat Al-Hadid ayat 27, mengerikan bagaimana mereka membuat bid'ah-bid'ah di dalam agama demi untuk mengira bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini sikap berlebih-lebihan kaum Nasrani dalam membuat-buat ibadah tersendiri, ya, sampai tidak boleh makan daging, kambing, unta, ya. Kemudian menghalalkan babi dan semisalnya. Tidak boleh kawin. Ini termasuk daripada hal-hal yang membuat mereka berlebih-lebihan dalam berbuat bid'ah dalam agama. Taib. Bapak ibu saudara saudari, kebalikan dari itu kaum Yahudi. Kaum Yahudi mempunyai kebiasaan berlebih-lebihan juga, tetapi berlebih-lebihan dalam meremehkan. Seperti berlebih-lebihan dalam meremehkan Nabi Isa. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina, ya, dan Maryam alaihissalam adalah pezina. Jadi antara tafrid dan ifrat, terlalu berlebih-lebihan memuji kaum Nasrani, terlalu berlebih-lebihan meremehkan kaum Yahudi. Sedikit menyimpang tentang anak zina. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum keluar anak terjadi perzinahan. Lelaki perempuan berzina. Sang perempuan hamil. Lalu bolehkah dinikahi dalam keadaan hamil? Status menikahi wanita hamil yang karena zina apa? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama seperti mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka mengatakan tidak boleh dan haram menikahi wanita yang hamil dalam keadaan zina. Baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menzinahinya atau bukan. Dan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, la tuta'u hamilun hatta tadha'a. Wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Hakim. Tetapi di sana, dan ini juga pendapat dari Sa'id Ibn Musayyib, seorang tabi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, anna rajulan tazawwaja imra'atan falamma asabaha wajada hubla farafa'a dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fafarraqa bainahuma. Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i, meriwayatkan hadis mursal. Hadis mursal itu adalah beliau menceritakan tentang kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa pernah seorang lelaki menikahi perempuan, tentunya perempuan yang dinikahi, ya. Lelaki menikahi perempuan, kemudian tatkala menggaulinya didapati perempuan tersebut hamil. Maka ya, hal tersebut diangkat perihalnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara keduanya. Ini tidak boleh. Ya, kalau sudah terjadi fasakh, bukan cerai, fasakh. Ya, harus dipisah. Tidak boleh, batal nikahnya. Adapun mazhab Syafi'i rahimahullahu taala dan juga mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya boleh nikah, menikahi wanita yang sedang hamil. Baik hamilnya karena hamilnya karena apa? Karena ditinggal mati suaminya atau karena berzina. Ya, maka boleh dinikahi. Kenapa? Boleh menikahi wanita yang hamil karena berzina, itu saja. Karena kenapa? Air mani yang masuk ke dalam rahim sang perempuan tersebut adalah tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Wallahu a'lam, Bapak Ibu, pendapat ini lemah. Yang lebih hati-hati untuk menjaga keturunan adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh wanita yang sedang hamil karena zina dinikahi sampai dia melahirkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ustaz, sudah beranak 5 ya kita? Ya, dahulunya menikahi wanita yang sedang hamil dan ini accident before marriage. Ya. Akhirnya sudah sekarang beranak 5, maka jika tidak mensulitkan, jika tidak menyulitkan, berpisah dulu, kemudian menikah dengan cara yang resmi lagi. Ada wali, ada mahar, ada saksi, gak usah panggil penghulu. Ya, tidak usah di Masjid Imam Syafi'i, gak perlu. Ya, cukup di rumah selesai. Yang penting menikah lagi. Itu lebih hati-hati. Karena selama menikah seperti itu, kalau kita mengambil pendapat mazhab Maliki, mazhab Hambali, bahwasanya itu pernikahan haram dan tidak sah. Wallahu a'lam. Adapun anak zina, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak zina ini yang dikeluarkan dari rahim sang perempuan ini dinisbatkan kepada ibunya atau keluarga ibunya. Ibunya atau keluarga ibunya, dan ini pendapat jumhur, ya, bahwasanya tidak boleh dinisbatkan anak zina kepada bapaknya, kepada laki-laki yang menzinahinya, meskipun nanti laki-laki ini menikahi sang perempuan tersebut, tidak, tetap tidak boleh, dan itu buruknya zina. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit tentang anak zina. Saya teringat tentang anak zina, maka tadi saya carikan beberapa hal yang berkaitan dengan anak zina, dan itu yang sering ditanyakan oleh orang-orang tentang hukum perzinahan. Yang jelas kaum Yahudi menghina, mencela berlebihan Nabi Isa alaihissalam, mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah siapa? Adalah anak zina. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, pelajaran menarik dari ayat ini. Ya, ayat-ayat ini pelajarannya. Satu, barang siapa yang mempunyai sikap berlebih-lebihan, berarti dia menyerupai kaum Yahudi Nasrani. Sikap berlebih-lebihan adalah sifat yang sangat dominan dari kaum Yahudi Nasrani. Maka janganlah berlebih-lebihan dalam perihal apapun, agama, ibadah, muamalah, tingkah laku, tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam akidah tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ditanya, "Ustaz, itu kan ahlul kitab. Kalau kita mana dalilnya?" Paham maksud saya? Dilarang berlebih-lebihan pada surat An-Nisa ayat 171. Itu kan untuk siapa? Ahlul kitab. Kalau kita mana dalilnya? Yaitu surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112. Dan ini faedah yang kedua dari ayat ini, bahwa umat Islam pun dilarang untuk mempunyai sikap berlebih-lebihan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 112, Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir." Luruslah sebagaimana yang diperintahkan untukmu, dan orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah engkau tatghaw, melampaui batas. Ini larangannya. Surat apa tadi? Hud ayat 112. Dan itu faedah kedua dari ayat ini. Sebagaimana kaum Yahudi Nasrani dilarang berlebih-lebihan, kita pun umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilarang untuk berlebih-lebihan dengan dalil surat Hud ayat 112. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang ketiga, penyebab kelompok-kelompok sesat dari ajaran Islam yang benar adalah sikap terlalu berlebih-lebihan. Penyebab kelompok-kelompok sesat dalam Islam, dari ajaran Islam yang benar, adalah karena terlalu berlebih-lebihan. Kita ambil contoh. Contoh satu, kaum Khawarij terlalu berlebih-lebihan dalam perkara mengkafirkan pelaku dosa besar. Tulisnya agak cepat, biar jadi wartawan. Ya, penyebab kelompok-kelompok Islam keluar dan melenceng dari Islam yang benar adalah karena apa tadi? Sikap terlalu berlebih-lebihan. Contohnya, yang pertama kaum Khawarij. Penyebab mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar adalah berlebih-lebihan dalam perihal pelaku dosa besar. Mereka mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir, keluar dari Islam. Taib. Kaum Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Penyebab mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar adalah karena terlalu berlebih-lebihan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat maka sama seperti makhluk. Dan Allah bukan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk kata mereka. Maka Allah tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti Allah tidak ada menurut orang Jahmiyah. Taib. Kelompok yang ketiga, kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah. Mereka terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara kekuasaan manusia. Ini yang mengangkat gelas ini adalah saya murni mutlak saya. Tidak ada andil kekuasaan Allah sama sekali. Itu kaum Qadariyah. Terlalu berlebih-lebihan dalam apa? Perkara kekuasaan manusia. Lihat saja. Semua pak, kelompok sesat seperti itu. Kelompok yang menyimpang sebab utamanya apa? Berlebih-lebihan. Maka hati-hati dalam sikap berlebih-lebihan. Dalam agama. Ya. Kaum Jabriyah yang keberapa? Empat. Kaum Jabriyah. Mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Kenapa? Karena berlebih-lebihan di dalam perkara kuasa Allah. Bahwa Allah semuanya yang berkuasa. Tidak ada andil manusia sama sekali. Jadi ketika bapak melakukan na'udzubillah, seorang manusia melakukan perbuatan maksiat, dosa, zina, minum khamar, berjudi, ataupun membunuh atau yang lainnya, maka itu yang melakukan bukan manusia, akan tetapi itu adalah Allah, kata mereka. Nah ini beberapa hal ya, yang berkaitan dengan pelajaran dari ayat ini. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum Rafidah yang terakhir. Rafidah, Syiah Rafidah. Mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Kenapa? Karena terlalu berlebih-lebihan dalam perihal mengagungkan siapa? Ali bin Abi Thalib, sampai mereka jadikan sebagai Tuhan, sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sikap berlebih-lebihan dalam perihal agama. Dalam ibadah, bagaimana contohnya sikap terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semua bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk berlebih-lebihan dalam agama. Saya pernah waktu di Muzdalifah malam 10. Kita mabit di Muzdalifah, kemudian sampai di sana kita salat maghrib, kemudian salat isya. Kemudian sebagaimana dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur. Setelah salat isya tidur, setelah salat isya ya, maghrib dan isya di jamak qasar ta'khir tidur. Tidak ada istilah mencari batu, memandi batu, enggak ada. Ya, tidak ada istilah. Nah, kemudian saya lihat di kejauhan sekitar beberapa meter begitu ada orang duduk ya, dia berzikir. Berzikir sambil bersila, kemudian dia meletakkan tangannya di tanah, kemudian dia berzikir seperti itu. Saya berdoa mudah-mudahan selesai itu orang sebentar lagi. Karena dia harus istirahat. Besok dia harus mengerjakan pekerjaan besar, berat. Melempar jamarat, kemudian bertahalul, nyembelih hadyu, bertahalul, kemudian tawaf ifadah. Empat pekerjaan berat tatkala hari Idul Adha. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamul afdalul ayyam yaumun nahar wa yaumul qir." Seutama-utama hari adalah hari Idul Adha, bagi terutama bagi orang yang menunaikan ibadah haji, karena di sana terdapat amalan-amalan yang sangat luar biasa. Ternyata kita tidur ya, Kemudian setelah itu orang tersebut kita tidur sampai menjelang subuh kita bangun, kemudian ada yang sholat tahajud, sholat witir dan semisalnya, sampai menunggu azan subuh. Ketika menunggu tersebut, mata saya tertoleh kepada orang tersebut masih dalam keadaan seperti itu. Berarti semalaman dia seperti itu. Ini yang disebut dengan sikap terlalu berlebih-lebihan. Dan di sini kita tidak bisa pakai perasaan. Ustaz, masa enggak diterima? Saya tidak berbicara kepada amalan itu, kepada fulan itu, tidak. Tetapi amalan yang belum ada contohnya tidak akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya perbuatan yang mengada-ngada ditimbulkan dari sikap berlebih-lebihan. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam mengatakan, "Al-bid'atu hiya tariqatun fid-dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit-ta'abbudillah." Artinya, bid'ah adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama. Pasti itu bid'ah berkaitan dengan agama. Makanya kalau ada orang mengatakan bid'ah terus, sudah pakai onta aja sana. Kasihan si onta, diontah hitamkan terus. Ya. Sudah enggak boleh pakai handphone. Enggak boleh berdakwah lewat media sosial. Ya, ini tidak paham tentang bid'ah. Bid'ah itu berkaitan dengan apa? Agama. Yang menyerupai syariat, yang bertujuan apabila dikerjakan adalah mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam mendekatkan diri kepada Allah, tidak mencukupkan dengan apa yang disebutkan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah." Sederhana tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi mengada-ngada. Ya. Bebuih muntung tapi ngada-ngada. Putar-putar zikir sambil menari-nari. Belum ada contohnya. Ma'kul, apakah bisa masuk akal kita Rasulullah SAW menari-nari seperti itu? Na'udzubillah. Ya. Kemudian menari-nari berzikir sambil jingkrak-jingkrak. Itu enggak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini terlalu berlebihan dalam ibadah. Dalam kurban, sebentar lagi kita kurban. Sikap tidak diterimanya kurban karena berlebih-lebihan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Burdah ibn Niyar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tahu hari ini hari makan. Hari Idul Adha itu hari makan dan aku ingin agar sembelihanku yang paling pertama disembelih dan paling pertama dibagikan kepada kerabatku dan tetangga-tetanggaku." Lihat, beliau niatnya baik. Tetapi di situ ada semacam berlebihan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tilkasyah syatul lahmin." Itu sembelihan hanya sembelihan biasa. Kenapa? Karena menyembelih itu setelah salat Id, sedangkan beliau di sini menyembelihnya sebelum salat Id. Lihat bedanya antara sebelum dan sesudah cuma berapa jam. Tapi karena enggak sesuai, maka tidak diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhi para ikhwah sekalian sikap terlalu berlebih-lebihan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau boleh saya lanjutkan ayat yang surat Al-Nisa ayat 171 ya. Saya bacakan ayatnya dan saya terjemahkan. Di situ kan, "Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." Maksudnya di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kita mengucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar, bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan Allah tidak membutuhkan sekutu, teman dan tidak perlu tandingan. Ya, orang mensyirikkan Allah itu dari dua sisi, menjadikan Allah teman dan atau menjadikan Allah apa? Tandingan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taj'ala lillahi niddan." Kamu menjadikan untuk Allah tandingan. Ya, itu syirik. Maka ini yang dimaksud, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, yaitu bahwa Allah lah satu-satunya yang mencipta. Lanjutan ayatnya tidak disebutkan dalam buku kita. Saya bacakan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 171. Lanjutan ayatnya, "Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah karena ayat ini penting. Makanya saya membacanya. Sesungguhnya Al-Masih. Kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih? Ada yang tahu? PR ya, Pak. Hah? Mengusap orang yang buta. Betul. Salah satu tafsiran, kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih? Karena beliau adalah mengusap orang yang buta, kemudian bari, kemudian sembuh. Ya, kemudian apa? Sembuh, ini salah satu tafsirannya. Taib. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Ini pangkat Nabi Isa, Rasulullah. Yang tidak boleh didustakan. Ya, makanya para ulama mengatakan para rasul itu mempunyai dua pangkat. Ya, para nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua pangkat. Abdullah dan Rasulullah. Ya. Semua nabi dan semua rasul mempunyai pangkat ini. Hamba Allah yang tidak boleh la yu'bad, tidak boleh disembah. Karena hamba enggak boleh disembah, enggak boleh dimintai. Enggak boleh dimintai. Ya, enggak boleh berdoa kepadanya karena dia hamba. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dimintai. Wa Rasulullah la yukadzab, tidak boleh didustakan. Nah, ini kaidah disebutkan oleh para ulama. Hamba Allah yang tidak boleh disembah dan Rasulullah yang tidak boleh didustakan ajarannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Isa bin Maryam adalah Rasulullah wa kalimatuhu. Apa maksud kalimatuhu? Yaitu ketika Allah menyebutkan kepada Maryam alaihi salam kata-kata kun, ya, fayakun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam lihat dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Maryam ayat 21 dan 20-21. Ketika Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li ghulam, wahai Jibril, bagaimana aku bisa mempunyai anak? Walam yamsasni bashar walam aku baghiyan. Tidak pernah ada manusia yang menyentuhku dan aku bukan wanita berzina. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin. Lihat. Demikianlah. Itulah yang disebutkan oleh Allah, itulah atas Allah Subhanahu wa taala itu ringan, ya. Cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana disebutkan juga dalam surat Maryam ayat 35. Maka nalillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Tidak pantas Allah menjadi mengambil seorang anak. Maha suci Allah. Sesungguhnya Allah jika menginginkan, maka Allah mengucapkan kun fayakun. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan ayat 171, An-Nisa ayat 171, ya. Mohon maaf tidak ada dalam buku kita dan saya sudah sering berpesan kalau mengikuti kajian hendaklah bawa buku terjemah, Quran terjemah. Taib. Saya lanjutkan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Allah berikan kepada Maryam. Wa ruhun min, dan ruh dari Allah. Nabi Isa itulah ruh dari Allah. Apa maksud ruh dari Allah? Yaitu Allah menciptakan ruh, kemudian Allah tiupkan kepada perutnya siapa? Maryam. Itu maksudnya Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Bukan berarti Allah punya ruh, Allah bagi. Enggak. Paham maksudnya? Baik, kita lanjutkan. Fa'aminu billahi wa rusulih. Berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa la taqulu thalatha. Dan janganlah kalian mengucapkan tiga, trinitas. Ya, trinitas. Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, dan Tuhan Anak. Atau Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Ini tidak benar. Intahu khairal lakum. Berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Kata-kata lebih baik di sini berarti bukan berarti tidak boleh, bukan berarti boleh enggak berhenti, enggak. Tetapi maksudnya adalah kalau kalian berhenti, kebaikan benar-benar akan datang kepada kalian. Nah, itu dia. Innamallahu ilahun wahid, subhanahu an yakuna lahu walad. Sesungguhnya Allah adalah sembahan yang tunggal, maha suci Allah untuk memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ngapain Allah memiliki anak? Dia memiliki langit dan bumi, dan cukup Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandar. Ini lanjutan ayat dari surah An-Nisa ayat 171. Taib. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, qala fis sahihi an ibni Abbasin fi qawlillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhi asma'u rijalun salihin min qawmi Nuhin. Falamma halaku awha syaitanu ila qawmihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu fa wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Artinya, lihat halaman 71, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kenal Pak ya kitab Sahih Bukhari? Itu kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an menurut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Barzizbah al-Bukhariyu maulahum, ya Imam Bukhari. Tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas siapa beliau? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, habrul ummah, ulamanya umat Islam, ulamanya para sahabat, terjumanul Quran, ahli tafsir dari generasi sahabat. Salah satu pelajaran menarik dari Abdullah bin Abbas adalah doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Dan ini kita sebagai orang tua, kita bisa amalkan untuk anak-anak kita. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Doa Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Doanya begini, silahkan dihafal. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Itu doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Dan saya sering mengingatkan, jangan pernah meremehkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mujarab sekali. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya, mungkin diperlihatkan dulu ke ibu-ibu. Masih banyak yang belum. Kalau wajah saya sudah biasa. Nah. Taib. Doakan kita punya alat yang kalau apa? Ada kamera dua begitu, nanti tidak usah begini-begini, langsung terlihat. Ya. Itu gunanya teknologi. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tafsir dari Ibnu Abbas. Akhirnya memang beliau ahli tafsir. Dan ini yang sering saya ucapkan, jangan pernah remehkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa yang yakin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik ayat ini. Kemudian saya bacakan dulu. Ia mengatakan, ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Dan orang-orang pun itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah, hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudara yang hadis apa hadisnya dan artinya. Kita sekarang bahas hadisnya. Taib. Tadi Abdullah bin Abbas sudah kita jelaskan, kemudian kita ingin memahami ayatnya. Dan mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap tuhan-tuhan kalian, sembahan-sembahan kalian. Ya, janganlah kalian mereka meninggalkan terhadap sembahan-sembahan kalian. Ini artinya orang kafir mewasiatkan kepada sesama mereka, jangan kalian tinggalkan ini patung-patung ini, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan ini. Ini persis di zaman sekarang, bahwasanya jangan kalian tinggalkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu. Persis di zaman sekarang. Padahal kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu ada yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika di sini disebutkan, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian. Maksudnya beribadah kepada tuhan-tuhan tersebut, ya. Dan di sini letaknya buruknya kesyirikan, yaitu menyembah kepada banyak tuhan. Garis bawah itu baik-baik. Letak buruknya kesyirikan adalah menyembah kepada banyak tuhan. Ya, menyembah kepada banyak tuhan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ini adalah nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, ia mengatakan, ia di sini Abdullah bin Abbas. Ia mengatakan, ia di sini siapa? Abdullah bin Abbas mengatakan, ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ya, ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ada lima namanya. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini lima. Nama orang-orang saleh, mereka ahli ibadah di zaman Nabi Nuh. Dan mereka ahli ibadah di zaman Nabi Nuh, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tatkala mereka meninggal, ya, tatkala mereka meninggal, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, setan membisikkan kepada kaum mereka. Tatkala lima orang ini meninggal, maka setan membisikkan kepada kaum mereka. Untuk apa? Dirikanlah patung-patung pada tempat yang mereka yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Dirikanlah patung-patung. Maka di sini pelajaran menarik, Pak. Nanti kita akan sebutkan juga. Jangan pernah mengkultuskan tempat-tempat yang belum dikultuskan dalam agama. Ya, tempat berkumpul. Wah, Ustadz si Fulan tuh pernah duduk di sini. Meninggal sih dan sudah. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah dikultuskan yang tidak pernah dikultuskan. Saya pernah punya pengalaman, baru-baru ini terjadi. Waktu itu kajian, kemudian saya pernah janji juga kepada bapak ini, sama seperti saya kajian di luar daerah, saya katakan siapa yang mau jawab saya kasih 100 ribu. Ada jadi jamaah yang jawab 100 ribu. Iya, Ustaz, saya jawab gini-gini. Jawabannya salah, tetapi saya katakan siapa yang mau jawab, kan? Artinya salah benar bukan urusan, yang penting mau jawab. Maka saya kasih. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz, memang beda duitnya. Sampai wahini ulun simpani, tidak mau dibelanjakan. Nah, ulun tersalah menjulunnya. Ya. Tapi beliau berkilah. Saya bilang, Pak, belanjakan saja. Itu tidak ada bedanya dengan duit yang lain, sama saja. Tidak, Ustaz, ini sebagai kenangan saya. Nah, ini bahaya nantinya. Ya, jangan mengkultuskan sesuatu yang tidak dikultuskan dalam agama. Ya, tempat berkumpul, kemudian gelasnya si fulan, misalkan cincin pernah dipakai oleh Ustaz si fulan. Ini jangan pernah dikultuskan sesuatu yang belum pernah dikultuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Lihat, perhatikan ya. Dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Ini yang saya ambil. Yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Ya. Padahal tempat tersebut tidak ada apa-apanya. Cuma tempat kok kebetulan berkumpulnya di situ, bukan ada apa-apanya. Ini Bapak Ibu, semua seperti sekarang negara Arab Saudi difitnah. Ketika pembangunan yang begitu mewah dan megah ini untuk memudahkan kaum muslim ketika nantinya menunaikan ibadah haji dan umroh, maka mereka dapat fitnah. Fitnahnya diantaranya yaitu bahwa tempat lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam dihancurkan. Ya. Maka itu fitnah. Belum lagi kalau seandainya memang benar. Memang kenapa? Haram gitu. Ya. Enggak, tidak haram. Karena tidak ada pengkultusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan mengkultuskan sesuatu yang tidak ada pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apalagi itu fitnah. Ya, tidak benar kalau dihancurkan, dipelihara demi kemaslahatan kaum muslim bersama. Baik, kita lanjutkan. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Jadi setan membisikkan ketika 5 orang ini meninggal, kemudian dibuat patung yang serupa dengan mereka. Dan nama dinamai, ini patungnya Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'guts, Nasr. Dinamai. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, ya. Melaksanakan bisikan setan tersebut. Ini berarti memang ini gangguan dari syaitan. Kemudian, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Nah, ingat, yang namanya syaitan itu makhluk paling cerdik dan paling lihai dalam mengganggu manusia. Karena pekerjaannya cuma satu, ganggu manusia. Mulai dari Nabi Adam sampai detik ini cuma satu gangguannya. Dan saya ucapkan di majelis ini, semakin kita merasa tidak diganggu, syaitan akan masuk di situ. Dalilnya, contoh dalilnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa." Jauhi kalian memasuki tempat-tempat wanita. Ya, tempat-tempat wanita yang para wanita berkumpul di situ, laki-laki jangan suka masuk-masuk. Nanti dia dicucok lagi. Ya, jangan suka masuk-masuk ke tempat perempuan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afa ra'aital hamu? Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau kalau yang masuk ke tempat perempuan ini adalah ipar-iparnya istri? Berarti adik atau kakaknya suami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alhamu al-maut. Ipar istri adalah kebinasaan. Pelajaran menarik disebutkan oleh para ulama dari hadis ini, semakin kita menganggap tidak ada gangguan syaitan di sana, syaitan masuk dari situ. Ya, syaitan masuk dari situ. Ah, enggak mungkin biniku macam-macam lawan adingku. Ya, siapa yang bilang? Biniku sangat cinta lawan aku. Cinta lain, nafsu lain. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, semakin kita tidak merasa diganggu iblis dan syaitan, sebenarnya kita sedang diganggu oleh iblis dan syaitan. Misalkan, aku kadang ria tersedih. Ya. Ini Bapak Ibu, aku ini kadang sombong. Pas sombong tersedih. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kenapa kita ambil pelajaran itu tadi, bahwa patung-patung tersebut ketika itu belum disembah. Syaitan tidak ingin kalau patung ini pas dibuat langsung disembah. Itu mustahil, susah. Maka kapan dia nunggu? Mungkin generasi ini tidak berhasil, generasi setelahnya berhasil. Dan terbukti, hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal, dan ilmu agama dilupakan orang. Ini pelajaran menarik. Ya. Kesyirikan akan tersebar tatkala sudah tidak ada majlis-majlis ilmu. Atau tatkala orang-orang yang tidak berilmu dijadikan sebagai ahli fatwa. Ini yang dimaksud dengan ilmu agama dilupakan orang. Bagaimana hadis Rasul riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighailin fadhallu adhall." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para ulama tiba-tiba, seketika hilang semuanya ilmu. Tetapi Allah mencabutnya ketika dengan mewafatkan para ulama. Sampai jika tidak tersisa seorang alim tidak tersisa, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin agama, sebagai ahli fatwa. Saya tadi sore melihat sebuah video lucu. Orang doktor profesor ya, keluaran agama menghina hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh karena bodoh. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ulaika qaumun utu zakaan walam yutu zakaan. Mereka itu diberikan kepintaran tapi tidak diberikan kesucian hati. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati tatkala ilmu agama dilupakan, makanya tetap tuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama itu kewajiban dan tuntutan zaman. Kewajiban dan tuntutan zaman. Kenapa kewajiban? Karena bagaimana kita bisa beribadah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kecuali dengan ilmu agama. Dan tuntutan zaman kenapa? Karena zaman semakin jauh dari Rasulullah SAW, semakin buruk, semakin jelek, keji. Maka diperlukan ilmu agama dan solusi semua permasalahan di tengah masyarakat, ilmu agama. Harus didekati dengan persuasif agama. Tidak bisa orang korupsi, orang, saya pernah dengan Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah ikut seminar tentang narkotika. Tidak ada bisa dicegah kaum muda atau kaum tua dari peredaran narkotika kecuali dengan agama. Ingatkan akhirat. Perzinahan, seks bebas, ya, membuka aurat, itu tidak bisa dengan pukulan, dengan peraturan manusia, enggak bisa. Dengan persuasif ilmu agama. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, barulah patung-patung tadi disembah. Kalau sudah ya hilang generasi, ilmu agama dilupakan, maka disembahlah patung-patung tersebut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang menarik dari hadis ini. Pertama, silahkan dicatat pelajaran-pelajaran yang menarik dari hadis ini. Yaitu bahwa sebab kesyirikan, sebab utama kesyirikan, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Lihat di sini, ya, ketika kaum siapa? Nabi Nuh mengagungkan 5 orang saleh. Mereka akhirnya lama kelamaan masuk ke dalam kesyirikan. Ini pelajaran paling utama dari cerita ini. Yang kedua, pelajaran kedua dari cerita ini adalah bahwa sebagaimana sudah kita sebutkan, buruknya kesyirikan adalah menjadikan sembahan-sembahan yang banyak untuk selain Allah. Buruknya kesyirikan menjadikan sembahan-sembahan yang banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu patung-patung penyebab kesyirikan. Patung-patung penyebab kesyirikan. Maka jangan sampai ada patung-patung, ya, di dalam rumah kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi tasawir walal kalb." Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau anjing. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu pelajaran keberapa? Ketiga. Pelajaran yang keempat, yaitu kesyirikan akan menular dan mewariskan kepada pengikutnya. Makanya para ulama mengatakan, inna likulli qaumin waris. Sesungguhnya setiap kaum punya ahli warisnya. Kesyirikan akan diwariskan oleh orang-orang setelahnya. Bapak tahu? Ya, perhatikan baik-baik. 5 patung tadi. Siapa nama 5 patung tadi? Wat, Suwa, Ya'uq, Ya'ghuts, Nasr. 5 patung ini kan berada di kaum Nabi Nuh. Ternyata 5 patung ini dibawa oleh Amr ibn Luhai ke tanah Arab. Dan semuanya jadi sembahan-sembahan selain Allah. Jadi kesyirikan itu mewarisi satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan sekarang, saya bacakan, ya, yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Wa saratil awthan allati kanat fi qaumi Nuh fil arabi ba'du. Dan ternyata berhala-berhala awthan, berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh akhirnya terdapat pada kaum Arab setelahnya. Lihat, amma wat fakanat likalbin bidaumatil jandal. Artinya wat, patung wat itu akhirnya menjadi patung yang disembah oleh Bani Kalb di daerah Daumatul Jandal, di daerah Arab, ya. Adapun Suwa akhirnya menjadi berhala bagi kaum Hudzail. Lihat, adapun Ya'ghuts akhirnya menjadi berhala bagi kaum Ghutaif. Adapun Ya'uq akhirnya menjadi berhala bagi kaum Hamadan. Adapun Nasr akhirnya menjadi berhala bagi Himyar Ali Dzilqila'. Ini semua menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu mewariskan kepada kaum-kaum setelahnya. Maka jauhi kesyirikan, karena dia tidak akan pernah berhenti. Ya, kesyirikan mewariskan kepada kaum-kaum setelah. Termasuk di dalamnya, dalam kehidupan real kita. Misalkan ada orang melakukan kesyirikan pada tubuhnya. Ya, meuntal, kemudian main sihir, belajar ilmu-ilmu yang menyesatkan. Tidak, bukan hanya ilmu hitam, karena dalam Islam tidak ada ilmu hitam, ilmu putih, ilmu menyesatkan, ya, ilmu yang berasal dari jin dan syaitan. Nah, kemudian ketika dia mau meninggal, dia mewariskan kepada anaknya, cucunya. Ini termasuk di dalam yang kita bicarakan sekarang, bahwa kesyirikan mewariskan kepada orang-orang setelahnya. Baik, pelajaran selanjutnya Bapak Ibu dari ayat ini atau dari hadis ini, yaitu dilarang untuk mengkultuskan tempat-tempat yang belum dikultuskan oleh Rasulullah atau oleh syariat Islam. Dilarang untuk mengkultuskan tempat-tempat yang belum disyariatkan dalam syariat Islam. Dan juga termasuk di dalamnya mengkultuskan benda-benda kuno. Keris kuno, parang kuno, mandau kuno. Mandau jadi zaman sultan siapa misalkan. Emang kenapa kalau kuno kenapa? Ya. Ada apa? Kemudian dimandikan tujuh dengan air tujuh rupa kembang. Maka ini termasuk daripada ghulu dan terlalu berlebih-lebihan. Taib, kemudian pelajaran selanjutnya yaitu bisikan syaitan yang paling dahsyat adalah membisikkan agar berbuat kesyirikan. Bisikan syaitan yang paling dahsyat adalah membisikkan agar berbuat kesyirikan. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa maksiat akan terjadi walau dengan bertahap-tahap. Bertadarruj. Maksiat akan terjadi walau dengan bertahap-tahap. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu ilmu agama adalah sarana untuk menahan dari kesyirikan. Ilmu agama adalah sarana untuk menahan dari kesyirikan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini juga adalah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan adalah kaum keturunan Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh, bukan keturunan, kaum Nabi Nuh maksud saya begitu. Kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan adalah kaum Nabi Nuh. Kemudian, perihal selanjutnya, dan ini perihal menarik. Terkadang, bid'ah bisa menyebabkan kekafiran dan kesyirikan. Terkadang, bid'ah bisa menyebabkan kekafiran dan kesyirikan. Bid'ahnya dari mana ini, Pak? Siapa yang bisa jawab? Dalam hal ibadah, apa maksudnya di sini? Saya ulangi. Terkadang bid'ah bisa menyebabkan kesyirikan dan kekafiran. Dalam cerita ini, bid'ahnya mana? Bid'ahnya? Bukan, membuat patung. Ya, bid'ahnya apa? Membuat patung, sebelumnya tidak ada. Itu bid'ahnya, yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Makanya kita tulis, terkadang bid'ah bisa menyebabkan kepada kesyirikan dan kekafiran. Kemudian, perkara selanjutnya. Bid'ah meskipun niat baik tetap tercela. Dari mana ini, Pak? Dari cerita ini. Bid'ah meskipun niatnya baik tapi tetap mengakibatkan keburukan, ketercelaan. Dari mana ini? Ya. Orang-orang ini, kaum Nabi Nuh membuat patung-patung tersebut untuk apa? Untuk mengingat kebaikan mereka. Jadi kalau melihat Wat misalkan, ahli puasa, akhirnya semangat puasa. Ya'uq, ahli sholat sedekah, akhirnya semangat sedekah. Nasr, ahli ibadah, baca Quran atau baca zikir, maka semangat ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa tadi faedahnya? Bid'ah meskipun niat baik tetap menunjukkan kepada keburukan. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yaitu bahayanya terlalu mengagung-agungkan kuburan orang-orang saleh. Taib. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan, minta kejelasan atau yang semisalnya. Naam. Ya. Kasih mic yang di depan. Setelah pertanyaan ini, mungkin jika ada ibu-ibu yang bertanya, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wafiq barakallah. Mengenai kesyirikan Ustaz, banyak saya dapatkan di warung-warung atau toko-toko itu ada foto orang soleh Ustaz, yang berkeyakinan dipajang itu untuk mendatang keberkahan. Ini gimana Ustaz? Ya, Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Jika ditanya, banyak di toko-toko, warung-warung menempelkan foto orang saleh, maka tujuannya apa dulu? Kalau mungkin orang tersebut yang menempelkan karena saking cintanya, menghormatinya kepada orang saleh tersebut, maka kita katakan itu tidak mengapa. Akan tetapi kalau seandainya dikatakan foto tersebutlah yang mendatangkan berkah, foto tersebutlah yang mendatangkan keberuntungan, lancar rezeki, kemudian warungnya jadi rame, maka ini bertentangan dengan akidah seorang muslim, karena yang mendatangkan rezeki hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa termasuk daripada sarana yang menghantarkan, dikhawatirkan nantinya menghantarkan kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Ya, Ibu, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi yang Ustaz menjelaskan tentang yang pertanyaan dari Bapak tadi, bahwa apabila orang soleh tersebut mungkin dianggap karena kecintaannya aja, maka dianggap tidak mengapa. Apakah berarti boleh kita memajang foto gitu? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kata-kata tidak mengapa bukan berarti ya diperbolehkan atau dianjurkan memajangkan foto. Nanti foto saya di foto satu khairullah nanti dipajang di mana-mana. Tidak, akan tetapi maksudnya tidak mengandung kepada kesyirikan. Kalau seandainya hanya sebatas kecintaan dia ataupun kehormat apa hormat dia ataupun dia sayang kepada ustaz tersebut, guru tersebut, ya. Akan tetapi ini perbuatan lebih baik tidak dilakukan karena ditakutkan nanti muncul sikap terlalu berlebih-lebihan, dan kita tidak tahu apa trik syaitan mengganggu manusia. Wallahu a'lam. Jadi bukan berarti saya membolehkan, ya, bukan, atau menganjurkan, bukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta sedikit penjelasan lebih detail mengenai bagaimana batasan sikap bulu yang benar-benar, apakah ada batasan standar sikap berlebih-lebihan yang menyebabkan seseorang bisa menjadikan kafir. Maksudnya contoh seperti memajang foto, apakah itu sudah termasuk seseorang dikatakan keluar dari Islam? Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Ini masih rentetan tentang foto. Maka sama seperti yang kita ucapkan tadi, bahwa standar berlebihan yang dimaksud, yang dianjur, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun seperti yang saya sebutkan tadi, pemajangan foto, maka ini sebenarnya bukan dari sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Tetapi kita kan berbicara tadi apa hukumnya kalau orang mau majang. Maka kita katakan apa niatnya? Niatnya hanya untuk sebatas memajang, niatnya hanya untuk sebatas meletakkan orang yang dia kagumi, dia sayangi, maka itu tidak mengapa, tidak mengandung kepada kesyirikan. Tetapi ketika terjadi penyamaan di situ, menyamakan foto ini dengan Allah dalam perihal pelancaran rezeki, pelunasan hutang, maka ini yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan. Jadi batasannya adalah apakah di situ terdapat pelampauan batas dalam perihal hak-hak Allah disamakan atau tidak. Itu dan perihal di dalamnya adalah hak-hak Allah disamakan dengan makhluk atau tidak. Kalau tidak ada penyamaan, maka tidak mengapa. Tetapi meskipun demikian, pemajangan foto dan semisalnya lebih baik tidak dilakukan. Kenapa? Karena bisa nantinya ditakutkan untuk ada perasaan yang dibisikkan oleh iblis, oleh syaitan kepada kita. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ibu-ibu silakan, Bu. Sebelum Mas Didit. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin ada kayak gini, Ustaz. Mungkin ada beberapa saudara-saudara kita itu yang berlaku gulu seperti gini. Mereka ada dalil mencontoh seperti sahabat berlaku ke Rasulullah seperti menadahkan rambut segala macam, atau membawa bayi untuk dimasukkan makanan gitu kan. Nah, dan itu dalil mereka itu karena sahabat melakukan itu. Mungkin kita sudah paham kalau itu kekhususan Rasulullah gitu kan. Nah, mungkin ada yang berpahaman, mungkin ada beberapa juga yang agak ngeblur nih, Ustaz Sunan juga ngeblur. Kalau ada beberapa kekhususan itu pun bisa dilakukan oleh orang soleh sekarang gitu, Ustaz. Jadi maksudnya seperti memberikan hormat dari kunyahan orang soleh itu, atau ya setidaknya seperti itu, karena mereka berdalil dengan kelakuan-kelakuan atau perbuatan sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, intinya beliau bertanya adalah apakah bisa disamakan kalau para sahabat bertabarruk dengan jasad-jasad Rasulullah dengan orang-orang beriman sekarang bertabarruk dengan orang-orang saleh. Paham maksud saya? Ya, tidak bisa disamakan. Satu, keimanan Rasulullah tidak sama dengan keimanan orang saleh manapun. Ya, bahkan ada sebagian yang berpendapat, Ustaz, boleh kita bertabaruk dengan orang-orang saleh dan orang-orang beriman sebagaimana para sahabat bertabaruk dengan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kita katakan semua yang ada di hadapan saya ini orang saleh. Bahkan semua muslim orang beriman. Ya, beriman itu tanda kesolehan. Kalau begitu lagi bapak-bapak lagi potong rambut sudah tabaruk aja semuanya. Ya, enggak ada yang mengatakan seperti itu. Maka kesolehan Nabi tidak sama dengan kesolehan orang-orang soleh biasa. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW dijaga dari kesalahan. Nabi Muhammad SAW khalilullah, kalimullah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diampuni dosanya telah lalu yang akan datang. Adakah orang semisal dengan beliau? Tidak ada. Makanya tidak sama kesolehan dengan kesolehan. Itu pertama. Yang kedua, para sahabat, kalau dikatakan para sahabat bertabaruk dengan jasmani Rasulullah, sedangkan sahabat dengan sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Para sahabat gak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar, dengan jat Abu Bakar, rambutnya Abu Bakar, gak pernah. Ini merupakan kekhususan dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah tahnik, ada pendapat sebagian ulama bahwa tahnik khusus milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian berpendapat seperti itu, tahnik itu khusus milik Rasul. Artinya kita boleh kita memintakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja untuk mengunyahkan kurma kepada kemudian kunyahan tersebut diberikan kepada mulut bayi. Itu ada sebagian berpendapat itu khusus milik Rasul. Karena berharap riq ludah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya itu adalah untuk mengunyahkan kurma kepada bayi agar bayi merasakan rasa manis sebagai penguat dia setelah dia diputus untuk mendapatkan asupan makanan dari darah sang ibu. Makanya dia mendapatkan rasa manis. Tapi sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa tahnik itu khusus milik Rasul sallallahu alaihi wasallam karena berharap dari apa? Dari liurnya itu sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya tahnik, abahnya aja nang tahnik. Kada usah muntung ulun. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Tapi tidak ada. Ya, silakan, Bu. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Fiik barak. Seseorang yang memegang kaidah setiap ibadah itu terlarang sebelum ada dalil. Dan juga dia berpegang bahwa setiap ibadah itu harus ikhlas dan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah itu cukup Ustaz sebagai bekal dia dalam dia bergaul sehari-hari? Ya Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, mungkin maksudnya dalam berdakwah, mendakwahkan kepada yang lain. Maka jawabannya itu kaidah dasar. Itu kaidah dasar bahwa ibadah al-aslu fil ibadati al-man'u illa an-nassu. Asal hukum ibadah itu adalah terlarang kecuali jika ada dalil. Dan syarat ibadah itu dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Itu adalah kaedah dasar. Tetapi nanti ada namanya khilaf-khilaf fikih, ya, yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang disebut dengan khilaf fikih. Nah, khilaf fikih ini ada yang khilafnya itu mu'tabar, yaitu dianggap dan mempunyai kedudukan di antara para ulama. Maka pada saat itu kita jangan mudah-mudah mengatakan kepada orang yang kita dakwahi, amalanmu ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, amalanmu ini bid'ah. Jangan mudah-mudah, karena itu dari dahulu sudah dipertentangkan, diperselisihkan oleh para ulama. Kita hanya bisa mengatakan ini terjadi perbedaan pendapat, dan pendapat yang paling kuat adalah ini, dalilnya ini. Begitu. Kalau terjadi memang perbedaan pendapat dalam sebuah permasalahan yang memang mempunyai kedudukan di antara para ulama. Tetapi yang ibu sebutkan tadi itu sebuah kaidah dasar bahwa ibadah harus ikhlas dan mutaba'ah. Dan asal hukum segala sesuatu ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali ketika ada dalil. Itu cukup, ya, sebagai ta'silul ibadah, sebagai pondasi dasar untuk beribadah. Allahu a'lam. Pertanyaan, apakah boneka mainan anak-anak yang menyerupai manusia termasuk patung? Bagaimana jika boneka tersebut ada dalam rumah? Apakah termasuk ke dalam hadis malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah yang ada patung dan anjing? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya iya. Terutama patung-patung manusia dan makhluk-makhluk hidup. Kecuali jika itu mainan anak-anak perempuan. Sebagaimana yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW melihat Aisyah mempunyai kuda-kudaan, boneka kuda-kudaan yang mempunyai sayap, kata Rasulullah SAW, halil farasu janahan, apakah seekor kuda mempunyai dua sayap? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya iya, dua kuda mempunyai seekor kuda mempunyai dua sayap. Ini menunjukkan bahwa apabila mainan tersebut untuk mendidik anak perempuan agar menjadi keibuan, feminin, mengurus rumah, mengurus bayi, maka tidak mengapa, asalkan jangan sampai terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Karena sekarang di zaman sekarang patung-patung, ya, apalagi di sana ada unsur-unsur tasyabbuh dengan orang kufar, patung-patung yang dikenal hanya oleh orang-orang kafir, maka itu jangan dimasukkan dalam rumah-rumah kita. Masih banyak patung-patung ataupun mainan-mainan yang lain yang meskipun itu berbentuk makhluk hidup akan tetapi tidak berbentuk manusia. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Langan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fik barak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Golongan Nahdiyin biasanya berpendapat mereka membagi bid'ah menjadi dua, bahkan menjadi lima. Yang jadi pertanyaan, mereka berhujah bahwa kullu bid'ah dhalalah, kul di situ adalah kullil ba'at. Padahal kalau penilaian ulun, jawaban itu menjadi hujah kembali dengan adanya kalimat selanjutnya itu kullu dolalatin pinar. Yang jadi pertanyaan ulun adalah kaidah nahu di situ. Bagaimana membedakan antara kullil kul dengan kullil ba'at? Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, mereka biasanya berhujah dengan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha wa min ghairi ayyang kusu min ujurihim syai'a. Kemudian man sanna sunnatan sayyatan falahu wijrun wa wijru man amila biha. Bagaimana penjelasan kita tentang hadis tersebut? Sekian, terima kasih. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, Pak. Yang pertama, di dalam majelis ini mohon jangan diucapkan nama golongan atau nama kelompok atau nama orang, tapi sebutkan saja apa yang kita ingin permasalahkan, kemudian kita bahas secara ilmiah sehingga tidak menjadi fitnah di luar masjid nantinya, demi menjaga kerukunan di antara sesama muslim. Dan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa membedakan kul. Kata kul, kullu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Pertanyaan beliau itu adalah bagaimana bisa membedakan kata kullu ini yang menunjukkan kepada keseluruhan, atau ada kata kul yang menunjukkan kepada sebagian, ya. Maka cara membedakannya adalah dilihat dari siap ataupun redaksi ucapannya. Itu cara membedakannya, redaksi ucapannya. Seperti ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka tidak ada yang tidak mati, yang bernyawa pasti mati. Makanya di sini para ulama mengatakan kullu adalah aqwa siyaghin dalla 'alal 'umum. Artinya kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Ya, kullu. Di sana ada ayat-ayat yang menunjukkan kullu tapi tidak menunjukkan kepada keumuman seluruhnya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat 25. Allah berfirman, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kadzalika najzil qaumal mujrimin." Angin tersebut menghancurkan kulla syai, segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, maka tidak ada yang terlihat apapun setelah itu kecuali. Nah, di sini Allah berfirman memakai kata kul yang aturan menunjukkan kepada seluruhnya, tetapi ada pengecualian. Maka jawabannya bisa kita membedakan kullu yang menunjukkan kepada keumuman atau yang menunjukkan kepada sebagian itu dari apa? Dari redaksi ucapan, dari redaksi kalimat. Sama seperti hadis yang antum sebutkan tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, dan tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecualikan satu pun di dalam sabda beliau, hadis beliau. Selama hidup beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun, tidak pernah ada satu ayat, satu hadis yang mengecualikan bid'ah itu sesat. Jadi bisa dilihat bid'ah itu apa? Baik, ya. Tidak ada, semuanya sesat. Maka kita bisa bagi, yaitu kullu, jika ingin dimaksudkan menjadi sebagian, apa bisa kita lihat dari siyaqul ayah, redaksi ayat atau redaksi hadisnya tersebut. Seperti ayat ini, Al-Ahqaf ayat 25, berarti ada tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang tidak dihancurkan. Padahal Allah mengatakan kullu syai, angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Ternyata ada illanya, ada pengecualiannya. Illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, hadis riwayat Muslim yang ditanyakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, sampai akhir hadis. Yang enggak, yang ditanyakan itu saja tadi. Ya, yang ditanyakan itu saja. Kemudian hadis yang itu yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua yaitu hadis riwayat Muslim, barang siapa yang sanna di dalam Islam sunnatan hasanah, sunnah yang baik. Saya tidak sengaja tidak terjemahkan sanna di sini, nanti akan ada faedahnya. Barang siapa yang di dalam Islam sanna sunnatan hasanah, sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Lihat, kata-kata orang-orang yang mengikutinya, ini menunjukkan bahwasanya dia bukan membuat, tetapi menghidupkan sunnah yang belum jalan, yang belum dilakukan. Nah, itu maksudnya. Jadi membantahnya mudah. Kalau seandainya ada yang mengatakan bid'ah hasanah, maka dengan dalil ini kita katakan makna sanna tadi bukan berarti membuat yang baru, tetapi apa? Menghidupkan sunnah yang sudah ada agar dikerjakan. Karena dalilnya falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahala dan pahala yang mengerjakannya. Artinya dia sudah ada, kemudian dihidupkan, diamalkan sehingga dikerjakan oleh orang. Nah, pemahaman ini kita ambil dari mana? Sebab turunnya hadis. Sebab turunnya hadis. Sebab turunnya hadis waktu itu adalah di kota Madinah paceklik, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berperang. Kemarau, tidak pernah turun hujan. Kemudian ingin berperang, tidak ada harta, maka akhirnya ada orang yang bawa, ya, walau sedikit dia bawa. Dia pencontoh pertama, diikuti akhirnya oleh kaum muslim yang lain. Keluarlah hadis tersebut. Bukankah sedekah disyariatkan dalam Islam? Disyariatkan. Berarti dia bukan membuat yang baru, dia hanya menghidupkan yang belum dilaksanakan. Lalu setelah itu diikuti oleh orang-orang setelahnya. Kemudian itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kalau kita perhatikan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang membuat dalam Islam sunnah sayyi'ah. Kok ada sunnah tapi sayyi'ah, bid'ah tapi hasanah? Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Ini adalah dua mata uang yang tidak pernah akan bisa menyatu. Ya, bid'ah itu sesat, sedangkan hasanah itu baik. Gak mungkin sesat nyatu dengan, jadi terjemahannya gimana? Kita bingung juga. Ya, ya, lawan kata berbeda. Nah, itu jawabannya. Ya, yang jelas kemudian yang kedua, yang ketiga jawabannya adalah para sahabat Nabi tidak pernah memahami hadis tersebut dengan akhirnya membuat amalan-amalan yang baru. Lihat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik. Ini diletakkan kemana ini perkataan sahabat ini? Tentunya perkataan sahabat lebih utama kita pakai dibandingkan orang-orang di bawahnya. Karena mereka langsung belajar dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami, Mas? Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.